Bismillahirrahmanirrahim. Wa tusannu i'adatul maktubah. Disunahkan mengulangi sholat fardu. Maktubah artinya sholat fardu. Jadi melakukan sholat lima waktu lebih dari satu itu diperbolehkan ya. Itu namanya i'adatul maktubah, mengulangi sholat maktubah atau sholat lima waktu. Dan hal itu disunahkan ya, disunahkan. Kesunahan itu dengan beberapa syarat, yaitu bisyarti antakuna fil wakti. Syarat yang pertama, sholat yang diulangi harus dilakukan di dalam waktu, karena ini istilahnya i'adah ya. I'adah itu mengulangi sholat lebih dari satu dan dilakukan di dalam waktu, itu namanya i'adah. Maka dari itu disyaratkan harus masih berada di dalam waktu. Wa la tuzada fi i'adatiha la marrah. Dan syarat yang kedua, mengulangi sholat tidak boleh lebih dari satu kali. Jadi hanya boleh dua kali. Khilafan li syaikhi syuyukhina Abil Hasan Al-Bakri rahimahullahu taala. Hal ini berbeda dengan pendapat guru dari guru-guru kita, yaitu Abu Hasan Al-Bakri. Jadi Abu Hasan Al-Bakri ini berpendapat boleh mengulangi sholat lebih dari satu kali. Walau suliyatil ula jama'atan ma'akhar, walaupun sholat yang pertama dilakukan dengan berjamaah dengan orang lain. Jadi tidak disyaratkan sholat yang pertama sendiri ya. Walaupun sholat yang pertama berjamaah itu tetap diperbolehkan mengulangi sholat. Walau wahidan, walaupun walaupun jamaah bersama orang lain itu hanya satu orang. Artinya jamaah di sholat pertama hanya satu orang ya. Imaman kana au makmuman, baik berstatus imam maupun makmum. Fil ula au fitsaniyah, di sholat yang pertama maupun di sholat yang kedua. Jadi tidak membedakan status imam ataupun makmum ya. Di sholat, misalkan di sholat pertama menjadi imam, di sholat kedua menjadi makmum, itu tidak masalah. Atau sebaliknya, di sholat pertama makmum, di sholat kedua imam, itu juga tidak apa-apa. Biniyati fardin, sholat yang diulangi harus niat sholat fardu ya. Harus niat sholat fardu. Wa in waqa'at naflan, walaupun sholat itu berstatus sunnah. Jadi sholat yang diulangi itu hukumnya sunnah ya, hukumnya sunnah, statusnya sunnah, tetapi harus diniati fardu. Ini adalah syarat ya, syarat yang ketiga. Fayanwi i'adata sholatil mafrudah, oleh karena itu diharuskan untuk niat mengulangi sholat yang difardukan. Nah, harus niat mengulangi sholat fardu, tidak boleh niat sunnah ya, tidak boleh niat sunnah walaupun statusnya sunnah. Wahdarul imamu ayan wiyadzuhra awil asro mafalan. Al imam ini kalau di disiplin ilmu fikih ini adalah imam haramain. Imam Haramain memilih pendapat bahwa seorang yang mengulangi sholat dia harus menentukan sholatnya, menentukan sholat di dalam niatnya ya. Semisalkan sholat duhur atau sholat asar itu harus ditentukan di dalam niat. Jadi menurut Imam Haramain tidak cukup niat fardu saja, tetapi harus ada sholat yang ditentukan. Walaya ta'arradu lil fardi, bahkan Imam Haramain tidak mengharuskan menyebutkan fardu ya, tidak mengharuskan menyebutkan fardu di saat niat sholat kedua. Jadi ini berbeda dengan keterangan sebelumnya. Kalau keterangan sebelumnya mengharuskan niat fardu, kalau pendapat Imam Haramain hanya mengharuskan menentukan sholat, contohnya zuhur atau asar, dan tidak mengharuskan menyinggung kefarduan di saat niat. Warajjahahu fi raudhah. Dan pendapat Imam Haramain ini diunggulkan ya, diunggulkan oleh Imam Nawawi di dalam kitab Raudhatut Thalibin. Lakinil awwalu murajjahul aktsarin. Akan tetapi pendapat yang pertama merupakan pendapat yang dikuatkan atau diunggulkan oleh kebanyakan ulama. Jadi penjelasan Imam Nawawi di dalam kitab Raudhah itu ternyata berbeda dengan kebanyakan ulama yang menganggap rajih, menganggap lebih kuat dibandingkan dengan pendapat yang kedua. Wal fardu al ula, salat yang berstatus fardu adalah salat pertama. Jadi walaupun salatnya dilakukan dua kali, tetapi yang berstatus fardu adalah salat yang pertama. Walau bana fasadul ula lam tujzihu atsaniyatu. Andai kata terbukti bahwa sholat yang pertama batal, maka sholat yang diulangi tidak bisa mencukupi sholat pertama. Saya ulangi bahwa andai kata sholat yang pertama terbukti batal, maka sholat yang kedua tidak bisa mencukupi sholat yang pertama. Ya, tidak bisa mencukupi sholat yang pertama. Alama akamadahun nawawi wasaihuna, menurut pendapat yang dianggap mu'tamad, yang dianggap bisa dibuat sandaran oleh Imam Nawawi dan Ibnu Hajar. Khilafan lima qalahu syaikhuhu Zakaria Tabu'an dan Ghazali wabnil imad. Hal ini berbeda dengan pendapat yang dikemukakan oleh guru dari Ibnu Hajar. Jadi dhamirhu ini kembali ke Syekhuna ya, yaitu Zakaria Al-Ansori. Jadi Zakaria Al-Ansori itu adalah guru dari Ibnu Hajar. Jadi Fathul Mu'in kalau kita bandingkan dengan Fathul Wahab itu adalah kitab kakek guru dengan cucu guru ya, karena penulis Fathul Mu'in adalah murid dari Ibnu Hajar dan Ibnu Hajar adalah murid dari Zakaria Al-Ansori. Jadi Zakaria Al-Ansori tidak bersepakat atau berbeda pendapatnya. Pendapatnya berbeda dengan Imam Nawawi dan Ibnu Hajar. Zakaria Al-Ansori ini mengikuti dari pendapat Al-Ghazali dan Ibnu Imad. Ai idza nawa bisaniyatil fardhah. Ini catatannya ya. Menurut Zakaria Al-Ansori, kalau salat yang kedua diniati fardu, maka bila sholat yang pertama terbukti batal, sholat yang kedua ini bisa mencukupi sholat yang pertama. Bisa mencukupi dalam arti tidak diharuskan mengkodok ya, tidak diharuskan mengkodok karena sudah digantikan oleh sholat yang kedua. Tapi dengan catatan ini, bila yang melakukan sholat yang kedua niat fardu, artinya kalau di saat melakukan sholat yang kedua tidak niat fardu, antara pendapat Zakaria, Imam Nawawi dan Syekhuna ini sepakat sholat yang kedua tidak bisa mencukupi sholat yang pertama. Wahia bijam'in katsir, wallahu a'lamu bis-shawabi.